Bismillahirrahmanirrahim. Qalan Nawawi wal ashahu annaha fardhu kifayah. Di video sebelumnya dijelaskan bahwa hukum melakukan sholat berjamaah, melakukan sholat fardu yang berjamaah itu hukumnya sunnah kifayah, sunnah mu'akadah ya, hukumnya sunnah mu'akadah. Kemudian ini menjelaskan pendapat ulama lain yang berbeda dengan penjelasan itu. Yaitu pertama yang dijelaskan adalah pendapat Imam Nawawi. Imam Nawawi mengatakan bahwa pendapat ashah hukum berjamaah tidaklah sunnah mu'akadah tetapi fardu kifayah. Fardu kifayah ya. Jadi sesuai dengan pengertiannya bahwa bila ada yang melakukan sebagian maka kewajiban itu sudah bisa digugurkan. Dan kata wal ashah ini, istilah wal ashah ini menunjukkan kepada kita bahwa lawan dari pendapat ini adalah pendapat yang juga kuat ya. Jadi kalau istilahnya ashah itu lawannya adalah sahih ya. Ini istilah untuk wajah ya, bukan qaul. Wajah artinya pendapat Imam Syafi'i yang penjelasannya ada di kitab para muridnya, tidak berada di kitab Imam Syafi'i sendiri. Tetapi Imam Nawawi mengkhususkan kefarduan kifayah ini tidak untuk semua orang, tetapi terkhusus bagi lirijali al-balighin al-ahrar al-mukimin fil mu'adah. Ini ada pengkhususan ya. Jadi hukum salat berjamaah fardu kifayah itu hanya untuk para laki-laki yang sudah balig dan merdeka. Ini mengecualikan budak ya, mengecualikan budak. Dan juga bermukim, ini mengecualikan musafir. Kemudian fil mu'adah, sholat yang dilakukan berupa sholat ada, tidak berupa sholat kodok. Fil mu'adah difakot bihaitsu yadharu syi'aruha bimahalli iqamatiha. Ini ada standarisasi dari Imam Nawawi bahwa fardu kifayah itu bisa gugur sekiranya siar berjamaah, siar jamaah itu sudah terlihat di tempat jamaah dilakukan. Jadi misalkan di satu desa yang kecil itu cukup melakukan jamaah di satu tempat saja, karena jamaah di satu tempat itu sudah memperlihatkan siar jamaah. Tetapi berbeda dengan daerah atau perkampungan yang cukup besar. Jadi maksud standaritas ini adalah gugurnya fardu kifayah itu tergantung tempat jamaah yang dilakukan. Kalau memang tempatnya besar, maka tidak cukup hanya melakukan satu tempat jamaah, tidak cukup melakukan jamaah di satu tempat saja, karena syiar berjamaah belum terlihat kalau desanya atau tempatnya besar. Jadi tidak hanya sebatas fardu kifayah secara umum, tetapi ada batasan sekiranya syiar berjamaah terlihat di tempat melaksanakannya. Itu pendapat yang pertama. Kemudian ada pendapat lain, wakila innaha fardu ainin. Ada juga yang mengatakan bahwa hukum melakukan jamaah itu tidak sunnah tetapi fardu ain. Tidak fardu kifayah, tidak juga sunnah mu'akadah, tetapi fardu ain. Jadi yang tidak melakukan jamaah itu hukumnya berdosa ya. Karena hukum jamaah menurut pendapat yang ini itu fardu ain. Wahwa madhabu Ahmad. Pendapat ini adalah madhab dari Ahmad bin Hambal, atau biasa di daerah kita dikenal dengan madhab Hambali. Ini murid Imam Syafi'i ya. Jadi Ahmad ini murid Imam Syafi'i, tetapi beliau mendirikan madhab baru yang bukan lagi mengikuti gurunya. Wakila, ada juga pendapat lain, syartun li sihhati shalah. Pendapat yang ketiga ini tidaklah menghukumi sholat jamaah dengan hukum taklifi yang mencakup wajib, sunnah, makruh dan lain-lain, tetapi pendapat ini lebih ke hukum wadu'i ya. Syarat ini termasuk golongan dari hukum wad'i. Jadi tidak menghukumi dari sisi fardu ataupun sunnah, tetapi jamaah merupakan syarat kesahan sholat. Dalam arti, kalau ada orang yang melakukan sholat tanpa berjamaah, maka sholatnya tidak sah menurut pendapat ketiga ini, karena jamaah menurutnya adalah syarat kesahan sholat. Walayata'akadunat bulidnisa'i ta'akudahu lirjal. Ya, karena tadi batasan hukum fardu kifayah atau sunnah mu'akadah terkhusus untuk laki-laki, maka kesunahan jamaah untuk perempuan itu di bawah kesunahan laki-laki. Jadi sunnah mu'akadah artinya sunnah yang kuat, tetapi kekuatan sunnah untuk perempuan itu tidak seperti kekuatan sunnah untuk laki-laki. Jadi jamaah ini lebih difokuskan ke laki-laki ya, lebih dikhususkan ke laki-laki. Falidzalik yukrahu tarkuha lahum la lahun. Nah, ini oleh karena itu dimakruhkan meninggalkan jamaah bagi laki-laki tetapi tidak bagi perempuan. Nah, ini yang dampak dari hukum tadi ya. Jadi perempuan yang tidak melakukan jamaah itu hukumnya tidak makruh, tetapi laki-laki yang tidak melakukan jamaah hukumnya makruh. Wal jama'atu fi maktubatin li zakarin bi masjidin afdhal. Ini sekarang membahas tentang tempat ya, tempat melakukan berjamaah. Jamaah sholat fardu bagi laki-laki yang dilakukan di masjid itu lebih utama dibandingkan dengan melakukan jamaah di selain masjid. Jadi tempat yang paling baik, yang paling utama untuk berjamaah adalah masjid. Naam, kalau ada naam berarti ini hukumnya berbeda dengan sebelumnya. In wujidat fi baitihi faqat fahuwa afdal. Bila jamaah hanya ditemukan di rumahnya saja, maka berjamaah di rumah itu lebih baik. Nah, ini artinya membandingkan antara sholat berjamaah tapi di rumah dengan sholat di masjid tetapi sendiri. Jadi kalau sholat hanya menumpukan jamaah di rumah saja, di selain rumah tidak ada jamaah, maka lebih baik melakukan jamaah di rumah walaupun tidak sholat di tempat yang lebih utama yaitu masjid. Wakadha, jadi ini aturan utamanya adalah sholat di masjid berjamaah itu lebih utama dibandingkan dengan di tempat lain. Tetapi ada beberapa pengecualian ya. Pengecualian yang ya sebenarnya bukan pengecualian ini. Yang pertama adalah hanya ada sholat di rumah saja, berarti jamaah lebih diutamakan daripada melakukan sholat di masjid. Kalau di masjid tidak berjamaah. Wa kadza law kanat fihi aktsaru minha fil masjidi ala ma'tamaduhu adri'i wa ghairuh. Ada juga permasalahan lebih utama jamaah di luar masjid bila jamaah yang ada di selain masjid lebih banyak dibandingkan jamaah yang ada di masjid. Jadi ini fihi ini kalau dhamirnya kembali ke baitihi ya, kembali ke rumah. Tetapi isinya umum, bisa dimanapun. Ada dua jamaah, satu jamaah di luar masjid, jamaah yang lain di dalam masjid. Tetapi jamaah yang ada di luar masjid itu lebih banyak daripada di dalam masjid. Hal itu menurut Adri'i dan selainnya lebih baik melakukan jamaah di luar masjid ya. Dalam arti lebih mengutamakan jamaah yang banyak walaupun dilakukan di luar masjid. Tapi pendapat ini berbeda dengan pendapat Ibnu Hajar. Qala Syaikhuna wal aujahu khilafuh. Menurut pendapat Aujah hal itu tidak seperti pendapat Adri'i dan selainnya. Artinya Ibnu Hajar ini mengatakan bahwa masih lebih baik melakukan jamaah di masjid walaupun jumlahnya lebih sedikit dibandingkan jamaah yang ada di luar masjid. Walau ta'aradat fadilatus sholati fil masjid wal khuduru kharijahu kuddima fi ma yadhar. Ini ada satu permasalahan, tetapi permasalahan ini cukup sulit digambarkan ya. Bila ada satu di antara dua pilihan, yaitu antara keutamaan sholat di dalam masjid dan khudur, khudur di luar masjid ya. Kata khudur ini kalau di dalam i'anah, itu kemungkinannya dua, tetapi dua kemungkinan itu keduanya sulit diartikan ya, sulit diartikan. Kemungkinan pertama, arti khudur adalah khudurul jamaah ya, berjamaah. Jadi permasalahan ini membandingkan antara sholat di dalam masjid sendiri dan sholat di luar masjid dengan berjamaah. Kalau khudur ini diartikan mendatangi jamaah, maka hal itu sudah dijelaskan di penjelasan sebelumnya. Sebelumnya sudah ada penjelasan tentang itu. Jadi walaupun khudur ini bisa diartikan mendatangi jamaah, akan tetapi sulit diartikan demikian karena pembahasan ini sudah dijelaskan sebelumnya. Kemungkinan kedua, khudur ini dimaknai khusyuk ya, khusyuk sholat dengan hati yang tenang. Jadi perbandingannya antara sholat jamaah di dalam masjid dan sholat di luar masjid tetapi khusyuk, di dalam masjid tidak khusyuk, di luar masjid khusyuk. Ini pun juga menjanggalkan kalau khudur diartikan khusyuk, karena pembahasan khusyuk nanti juga dijelaskan, nanti dijelaskan, dan penjelasan itu berbeda dengan penjelasan ini. Jadi apapun itu, khudur ini, khudur yang ada di luar masjid ini didahulukan ya, didahulukan daripada keutamaan sholat di dalam masjid. Kenapa? Li'annal fadhilata al-muta'alliqah bizatil ibadah aula minal fadhilah al-muta'alliqah bimakaniha au zamaniha. Jadi intinya khudur ini adalah satu keutamaan yang ada di dalam sholat ya, satu keutamaan yang di dalam sholat, entah itu mendatangi jamaah, entah itu kekhusyuan atau ketenangan hati. Hal itu lebih dimenangkan daripada jamaah di dalam masjid, karena sholat ya, sholat atau jamaah di dalam masjid, sholat di dalam masjid itu mengapa memiliki keutamaan, karena hubungannya dengan tempat ya, yang menjadi utama adalah masjidnya, tempatnya. Tetapi kalau khudur, keutamaan ini berada di dalam sholat, keutamaan yang berhubungan dengan dirinya sendiri itu lebih diutamakan dari keutamaan yang berhubungan dengan tempat ya. Jadi muta'alliqah bidzatil ibadah ini artinya keutamaan yang kembalinya ke diri sendiri, dan al-muta'alliqah bimakaniha ini keutamaan yang berhubungan dengan tempat ya, tempat ataupun waktu. Kemudian wal muta'alliqatu bi zamaniha, ini kalau diatafkan ke sini berarti wal muta'alliqata ya, wal muta'alliqatu bi zamaniha aula minal muta'alliqati bi makaniha. Jadi keutamaan itu, keutamaan ibadah itu ada tiga ya, hubungannya ada tiga, ada yang hubungannya dengan dirinya sendiri, ada yang hubungannya dengan tempat, ada yang hubungannya dengan waktu ya, keutamaan yang berhubungan dengan waktu. Ini kalau tiga hal ini bertentangan dalam arti hanya bisa memilih salah satu, maka yang lebih utama adalah dirinya sendiri, zatul ibadah, yang kedua tempat, dan yang paling akhir adalah waktu. Waktu ini kalau dibandingkan dengan tempat masih dimenangkan tempat. Wa tusannu, ini mouse-nya rusak ya. Wa tusannu i'adatul maktubah, wallahu a'lamu bis-shawabi.